Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita dari Kitab الجامع dari Bulughul Maram karya Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, memasuki bab yang kedua, yaitu Babul Bir Wassilah, bab tentang Al-Bir, tentang bakti, kebaikan dan silah, menyambung silaturahmi, tentang fadilahnya serta ancaman bagi orang yang menyalahi perintah tersebut. Adapun albir, lafaz ini digunakan dalam bahasa sebagai sesuatu yang menunjukkan yang luas atau yang banyak. Makanya disebutkan lautan pasir, gurun pasir itu barari, karena luasnya. Maka albir menunjukkan luasnya kebaikan atau banyaknya kebaikan atau banyaknya bakti yang kita berikan kepada seseorang, atau banyaknya pahala, luasnya pahala yang kita dapati jika melakukan albir kepada orang-orang yang memang pantas untuk kita bakti padanya. Di dalam bab, Hafidz bawakan hadis yang pertama. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه أخرجه البخاري. Barang siapa yang senang untuk diluaskan, dihamparkan rizkinya dan diundur ajalnya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya, silaturahimnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Hadis salah satu dari sekian riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan silaturahim. Di riwayat lain di Bazar dan disahihkan oleh Hakim dari hadis Ali ada tambahan wayat wayudfa'u anhu maitatassu. Barang siapa yang ingin dihamparkan rizkinya, diundur ajalnya dan dihindarkan dari maitatassu, dihindarkan dari mati secara jelek, su'ul khatimah, wal'iyadzubillah, agar terhindar dari semua itu, dari mati jelek, su'ul khatimah, maka hendaklah dia sambung rahimnya. Hadis mengajarkan kepada kita tentang keutamaan silaturrahim, di mana Allah telah sebutkan dalam Ar-Ra'd 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan orang-orang yang menyambung segala yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka takut kepada Rabb mereka dan takut dari hisab yang jelek. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, ayat tampak kuat jelas tentang perintah untuk menyambung silaturahim, menyambung segala yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang terutama dan nyata adalah menyambung silaturahmi. Dan ini pendapat banyak dari para ulama mufassirin, sehingga hadis pula menjadi sebab kuat yang karenanya Allah menjadikan rizki seorang hamba itu mudah, luas, dan juga kinayah dari hadis ini, dihamparkan rizkinya dan diundur ajalnya, maknanya pula adalah dibarokai, sehingga dibarokai hamba itu pada hartanya, dibarokai pula dia dalam umurnya, sehingga bermanfaat harta yang dia miliki, bermanfaat pula umur yang dia lewati, walaupun mungkin sedikit umurnya, tetapi barokah bagi orangnya, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Barokah harta dan barokah umur, tentunya ini yang dikehendaki, yang diharapkan oleh setiap hamba. Barokah adalah khair, al-khair al-ilahi, kebaikan ilahi yang diturunkan pada sesuatu, sehingga barokah jika dia makan, barokah pada tubuhnya, menambah kekuatannya, menambah kesehatannya, membuat dia kuat, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia berikan ke anak istrinya pun demikian, menjadi orang-orang saleh yang taat padanya, menyenangkan hatinya, menyejukkan pandangannya. Barokah hartanya, barokah umurnya, sehingga banyak manfaat dan maslahat yang bisa dia lakukan dalam usia yang relatif sedikit atau pendek. Dan banyak dari kalangan a'immah besar, mereka meninggal di usia-usia muda. Imam Al-Hazimi rahimahullah meninggal beliau umur 30-an tahun, 30 sekian. Padahal beliau seorang imam besar di zamannya rahimahullah. Demikian pula para imam yang lain menulis buah karya besar Hafidz sendiri, muallif, lebih dari 200 judul karya beliau. Dan yang terbesar seperti kita tahu, Fathul Bari, syarah dari Bukhari. Di usia yang tidak terlalu banyak, rahimahullah, produktif. Demikian pula para a'immah dan para ulama yang lain, Imam Nawawi dan para a'immah yang lainnya, barokah usianya dipenuhi dengan yang manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Perintah untuk silaturahmi ini, falyasil rahimah, rahim yang dimaksud sebagian ulama memahami mereka adalah setiap yang punya hubungan nasab mahramiyah denganmu, yang punya hubungan mahramiyah, menjadi mahram bagimu, yang tidak boleh kamu nikahi. Jika kamu laki, ya bibi kamu, terutama ibu bapak, bibi kamu, saudara bapak, saudara ibu, nenek. Atau lelaki yang kalau saja dia seorang wanita, tidak boleh kamu nikahi posisinya. Keponakan kamu laki, artinya jika dia wanita kan tidak boleh kamu nikahi, maka dia termasuk yang wajib untuk disambung dan dijaga silaturahimnya. Ini pendapat. Yang lain dari kalangan ulama sebutkan rahim yang digendaki adalah setiap waris, setiap yang menjadi ahli waris. Maka ini lebih luas lagi. Setiap yang dia menjadi ahli waris bagimu, maka tidak semua kerabat menjadi orang yang diwajibkan kamu untuk silaturahim dengannya dengan pendapat ini. Karena misalnya khal sangat dekat, saudara ibu kamu, paman saudara ibu kamu, dekat sekali, tetapi dia bukan ahli waris, maka tidak termasuk yang wajib untuk kamu sambung silaturahimnya. Atau dia sebagai cucu kamu dari anak wanita, ibnul bint, anak cucu laki dari anak wanitamu, bukan ahli waris, bukan termasuk yang berhak mendapat warisan, maka bukan termasuk dengan pendapat ini. Yang ketiga, lebih luas, yaitu al-qarib, kerabat secara umum, yang ada hubungan qarabah, ada hubungan kekeluargaan dengan kamu, walaupun agak jauh. Itu misan, misan dua kali, paman, anaknya paman, bibi, anak bibi, dan seterusnya. Setiap yang ada hubungan kekeluargaan denganmu, maka dia termasuk orang yang wajib kamu jaga hubungan silaturahim dengannya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama, bahwa rahim yang dimaksud silaturahim kepada setiap kerabat, walaupun dia bukan ahli waris, walaupun dia bukan mahram bagimu. Permasalahan lain yang ulama jelaskan, bahwa silaturahim ini perintah yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah untuk dijaga, ditunaikan dengan baik, namun tidak ada batasannya. Artinya seperti apa yang dimaksud silaturahim itu? Kapan orang ketika melakukan itu telah dinyatakan dia jaga silaturahimnya? Qoti'ah pun demikian, lawannya memutus silaturahim, syariat tidak tegaskan seperti apa memutus silaturahim itu. Maka para ulama menyebutkan yang semacam ini kembalinya kepada urf, kepada adat atau kebiasaan muslimin yang mereka anggap itu silaturahim, ya berarti itu silaturahim. Yang mereka anggap itu qati'ah, qati'atul rahim, memutus hubungan silaturahim, maka itu memutus silaturahim, maka terkena ancaman-ancaman yang disebutkan dalam syariat. Kembalinya kepada urf. Misalnya jika urf menghendaki yang namanya silah itu dengan harta, dengan pemberian sesuatu, kamu beri apalah, sembako misalnya, beras, gula, uang. Jika mereka menyatakan ya seperti itulah silaturahmi, maka ya itulah silaturahmi, dengan memberi bantuan sembako atau yang semisalnya. Mungkin di daerah lain muslimin setempat menganggap yang namanya silaturahmi itu ziarah, datang ke rumahnya beramah tamah, kunjungan ziarah, maka ya itulah silaturahmi, walaupun tanpa harta yang kamu berikan padanya. Yang jelas tidak ada patokan pasti dalam syariat. Kembalinya kepada urf, kebiasaan muslimin. Maka qoti'ah pun demikian sama. Jika muslimin menganggap suatu perbuatan itu adalah memutus silaturahmi, maka itu termasuk memutus silaturahmi dan haram, terkena ancaman-ancaman syar'i. Kalau mereka menganggap tidak memberi bantuan itu qoti'ah, padahal kamu mampu, maka itu qoti'ah, memutus. Kalau mereka menganggap tidak menziarahi itu memutus, maka itu memutus, maka haram. Wahakada, kembalinya kepada kebiasaan muslimin, tentunya selama itu tidak menyalahi syariat Allah. Urf ini ada perannya, al-adah muhakkamah, dipakai dalam keadaan seperti ini yang tidak ada patokan jelas dalam syariat, kembali kepada kebiasaan kaum muslimin. Rahim di Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW sebutkan, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh, rahim ini tergantung di arsh. Taqulu man wasalani wasalahullah, rahim itu berkata, yang menyambung aku silaturahim, menjaga, maka dia akan disambung oleh Allah hubungannya. Allah akan menyambung hubungannya dengan hamba itu, diberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada si hamba. Besarnya hak rahim bagi seorang muslim. Hadis mengajarkan kepada kita bahwasanya tambahan rizki, tambahan umur diperpanjang oleh Allah, yang dikehendaki bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah takdirkan segala sesuatu. Allah yang menakdirkan adanya sebab dan musababnya. Artinya, jika Allah takdirkan panjangnya atau diperpanjang umur seorang hamba, maka Allah pula yang mentakdirkan untuk hamba ini melakukan sebab-sebab yang dengannya usianya akan diperpanjang, diundur ajalnya, dibarokai umurnya, sehingga segala sesuatunya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memperpanjang umur hambanya, dan Allah yang mentakdirkan hamba itu untuk melakukan sebab-sebab itu, seperti bersilaturahim. Allah berikan taufik pada hamba itu, Allah beri kemudahan padanya untuk melakukan silaturahim. Dan ini serupa dengan yang para ulama jelaskan tentang makna hadis Rasul SAW, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang menolak qadha, ketetapan Allah, takdirnya, kecuali doa, doa si hamba. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maknanya bukan berarti sudah ditetapkan oleh Allah sesuatu kemudian berubah karena doa hamba itu, kemudian terhapus yang di Lauhul Mahfudz yang telah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tidak, bukan demikian maknanya. Tetapi maknanya Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan bahwa hamba itu berubah takdirnya, dan itu termaktub di Lauhul Mahfudz bahwa dia selamat misalnya dari malapetaka. Dan Allah pula yang telah tetapkan di Lauhul Mahfudz bahwa hamba itu menjalankan asbab. Ditakdirkan pula oleh Allah bahwa hamba itu akan berdoa. Dengan doa itu pula Allah takdirkan dia selamat dari suatu bala, bencana atau malapetaka. Sehingga sesuatu tidak ada yang keluar dari kehendak dan ketetapan Allah. Itu yang para ulama jelaskan tentang makna ini, bahwa amalan saleh asbab, sebab ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya dia mendapati musabab. Allah takdirkan dengan silaturahim itu dihamparkan rizkinya dan diundur ajalnya, diperpanjang umurnya dan dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis pula mengajarkan kepada kita, seorang yang beramal akan mendapati tergantung niat dan maksud tujuan dia mengamalkan dari pahala-pahala duniawi. Dan itu tidak memadorotkan amalannya jika tujuan utamanya adalah dia mengharap wajah Allah dan untuk akhiratnya. Allah dengan hikmahnya telah mengatur telah menentukan adanya pahala ajil dan ajil, pahala yang langsung, balasan kebaikan didapati oleh hamba itu di dunia, maupun pahala yang ditunda nanti di akhirat akan dia petik hasilnya. Maka seorang mukmin yang ikhlas dan jujur dalam imannya, dalam beramalnya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tinggalkan, murni yang dia harapkan hanyalah Allah semata. Mengharap apa yang di sisi Allah, dan dia meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh dan terghib, motivasi-motivasi syariat yang tersebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Dia lakukan sebab-sebab yang ada ini dalam syariat, dia pelajari. Misalnya hadis seperti ini mengajarkan silaturahim, maka dia beristi'anah dengan itu untuk mendapat apa yang di sisi Allah dan janji yang Allah berikan, dibarokahi hartanya dan usianya. Wahakadha seorang mukmin. Tetapi yang tercela kalau kemudian seorang manusia dalam beribadah hanya memikirkan balasan duniawiyah belaka, hanya itu saja yang dia inginkan dan hanya itu yang ada di kepalanya, hanya itu yang ada dalam kalbunya, terutama kalau itu balasan-balasan duniawi. Misalnya disebutkan balasan pahala orang bersedekah itu dilipat gandakan sampai sekian kali, dan satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kalau kemudian seorang hamba hanya itu di benaknya, keuntungan duniawi belaka, dia sedekah, infakkan hartanya, tapi dengan niatan untuk supaya mendapat bagian yang lebih banyak, 10 kali lipat, 700 kali lipat, besar. Sementara hampa wal'iyadzubillah hatinya dari keikhlasan, kosong niatnya dari tabungan untuk di akhiratnya, gak ada sama sekali di benak dia, maka ini yang tercela. Dijadikan ibadah itu sekedar sarana untuk mendapatkan keuntungan duniawi belaka, walaupun itu memang dijanjikan. Makanya kata Imam Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullah, termasuk dari syirik iradatul insan bi'amalihi dunya. Ketika seorang manusia menginginkan dengan amalan solehnya keuntungan duniawi belaka, itu yang ada di benaknya, hitung-hitungan keuntungan duniawi, tidak ada ikhlas, tidak ada ingin melihat wajah Allah, ingin selamat di akhiratnya, enggak ada. Terus hitungan duniawi saja. Ini yang tercela dan dilarang, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Karena itu niatnya, itu yang memicu dia untuk melakukan dan berbuat ini dan itu. Makanya para ulama mengingkari ibadah yang kemudian dijadikan sarana sebagai profesi cari penghasilan. Misalnya seperti disebutkan oleh Imam Muhammad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ruqyah ibadah mulia, merukyah orang saudara kamu yang sakit. Tapi kemudian ini dijadikan profesi dan ada tarifnya. Sekali rukyah sekian, biayanya sekian, begini, begini. Lebih dahsyat lagi betul-betul dipromosikan rumah rukyah, masuk di majalah atau di mana diiklankan bersama Ustadz Fulan atau Fulan dan Fulan atau Fulana. 3 kali rukyah gratis sekali, dapat bonus rukyah sekali gratis. Yang ada di benaknya sebagai profesi penghasilan uang, tidak sebagai ibadah yang dia harap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang serupa itu. Maka seorang mukmin yang terpenting baginya adalah ridha Allah. Yang paling berguna baginya adalah janji Allah yang di sisinya akhiratnya. Bagaimana amalan ini akan menyelamatkan dia di akhirat, memberatkan timbangan kebaikan dia, memasukkan dia ke dalam surga, menyelamatkannya dari neraka. Itu yang terpenting. Adapun balasan duniawi seperti ini, diperbanyak rizkinya, dibarokai, perpanjang usianya, dibarokai, itu busro ajil, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah balasannya di dunia. Bukan itu tujuan satu-satunya, bukan itu tujuan terbesar seorang mukmin dalam melakukan silaturahim. Hadis kedua dibawakan oleh Hafid rahimahullah wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah sabdakan, tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus, yakni qati' arrahimin, muttafaqun alaih, yaitu orang yang memutus silaturahminya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim di sahih keduanya. Kalau yang tadi terghib, ajakan dan motivasi untuk silaturahim dan fadilahnya, maka yang ini terhib, ancaman berat bagi yang memutusnya. Tentang memutus silaturahmi, Allah pun sebutkan dalam Al-Baqarah 27, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, yaitu mereka yang memutus segala yang Allah perintah untuk disambung, termasuk silaturahim. Mereka putus padahal Allah perintah untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan pengkerusakan di muka bumi, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Ancaman Allah. Juga dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 22 dan 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, fahal asaitum, mungkin saja kalian jika kalian berpencar di muka bumi, kalian melakukan pengerusakan di muka bumi ini, dan kalian putus hubungan rahim kalian. Atau makna intawallaitum, mungkin saja jika kalian diberi wilayah kepemimpinan, kalian menjadi pemimpin, yang kalian lakukan adalah merusak di muka bumi dan memutus silaturahmi kalian. Ancamannya Allah sebutkan, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Allah tulikan mereka dan Allah butakan mata mereka. Balasan berat tentunya karena pelanggarannya pun pelanggaran besar. Cukup menunjukkan kepada kita kalau perbuatan itu minal kabair, termasuk dari dosa yang sangat besar, sampai diancam laknat oleh Allah, ditulikan dan dibutakan dari kebenaran. Telinganya mendengar, tetapi tuli untuk mendengar kebenaran. Pendengaran yang berpengaruh pada kalbunya, al-haq yang berpengaruh dalam kehidupannya sehingga membenahi tindak tanduknya, amal perbuatannya, enggak bisa ditulikan oleh Allah walaupun dia masih mendengar. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka walaupun mereka melihat tapi buta dari al-haq, sehingga tidak mengenali mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang harus dia cintai dan dia bela, dia perjuangkan, mana pula yang harus dia perangi dan dia lawan. Hilang semua ini darinya, dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qamatur rahim, rahim itu berdiri, faqalat hadza maqamul a'id bika minal qati'ah, rahim itu katakan, ya Allah, inikah makomnya yang berlindung kepadamu dari qati'ah. Ini rahim meminta perlindungan kepada Allah agar tidak diputus tapi tetap dijaga dan disambung. Qala na'am, kata Allah, iya. Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki, kata Allah, tidakkah kamu ridha rahim dengan jaminanku ini, aku akan menyambung kepada hamba yang menyambungmu, menjagamu silaturahim, dan aku akan memutus hubungan dengan hamba itu yang memutus silaturahminya. Silaturahim ada di hadapan kita tiga derajat atau tiga bentuk orang. Derajat yang tertinggi adalah derajat al-wasil. Al-wasil. Itu yang Rasulullah sabdakan di Bukhari. Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idha kuti'at rahimuhu wasalaha. Wasil yang menyambung silaturahimnya, bukannya orang yang membalas mukafi, tetapi justru hakikat wasil adalah orang yang jika diputus silaturahimnya dia sambung. Maka itu wasil. Jika orang membalas kebaikan orang dengan kebaikan, itu standar, normal. Tetapi keutamaannya justru ketika orang itu berbuat jelek padanya, dia balas dengan kebaikan. Man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang ketika diputus silaturahimnya, dia tidak dijenguk, dia tidak dibantu, tidak diberi muka, tidak dihiraukan oleh keluarganya, kerabatnya, dia yang memulai datang ke mereka, menghormati mereka, silaturahmi mereka. Ini wasil yang harus disebutkan pada maqam yang tertinggi. Wasil. Derajat yang kedua, mukafi. Al-mukafi adalah orang yang membalas jika dia diperlakukan baik, jika dia diberi kebaikan, ya dia akan balas dengan kebaikan. Sifatnya menunggu, tergantung. Kalau kamu baik padanya, berbakti padanya, dia akan membalas kebaikan dan bakti padamu. Sebaliknya mungkin demikian juga. Kamu jahat padanya, akan dia balas dengan kejahatan yang serupa. Ini mukafi. Tentu makomnya di bawah yang tadi. Karena orang ini bakhil, pelit. Dia tidak mau memberi kecuali kalau dia menerima. Artinya dia menerima silaturahim, baru dia mau silaturahim kepada orang yang sudah silaturahim padanya. Nunggu. Dan ini pada derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, qati', yang memutus. Ini derajat yang paling hina, paling rendah. Ketika seorang hamba memutus silaturahimnya dengan kerabatnya, di Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, seseorang bertanya, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum, aku ini punya kerabat yang aku baiki, aku silaturahim padanya, wayatta'unani, tetapi mereka memutus silaturahmi mereka padaku, wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya, mereka aku lakukan kebaikan bakti untuknya, tetapi mereka justru melakukan kejelekan padaku, wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku santun kepada mereka tapi merekanya menyikapi aku dengan kejahilannya. Maka Rasulullah pun sabdakan pada sahabat ini, "In kunta kama qulta," jika benar yang kamu sampaikan, "faka'annama tusifuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi dhahir 'alaihim madum ta'ala dzalik." Kalau kamu terus seperti itu, seperti kamu berikan bara api kepada mereka, kebaikanmu kepada mereka yang dibalas selalu dengan kejelekan oleh mereka, itu seperti bara api kamu berikan padanya. Semakin banyak kamu baik, semakin kamu berbakti padanya, menjaga silaturahimnya, semakin dia balas dengan kejelekan, kamu itu memberi bara api padanya dari neraka, sehingga akan memperberat hujjah dia di hadapan Allah kelak. Kamu sudah lepas tanggung jawab menunaikan kewajiban untuk bersilaturahim dengannya. Seperti bara api kamu berikan kepada mereka, artinya mereka yang merugi. Panas, semakin susah usahanya. Dan tetaplah Allah akan membela kamu, tetaplah Allah membantu kamu selama kamu terus di atas itu, istiqamah. Kamu tetap istiqamah menyambung, memuliakan mereka yang ada hubungan rahim denganmu. Merekanya membalas dengan kejelekan, membalas dengan yang tidak baik, kamu sabar. Karena keawaman mereka atau karena kejahilan mereka, sabar. Itu sifat yang begitu agung dan mulia. Tetap Allah akan membela kamu sebagai dhahir, penolong bagimu. Terus Allah akan memberikan bantuannya kepadamu. Maka bagi seorang mukmin, dia tidak melakukan semua itu karena urusan pribadinya. Kalau orang menghitung dengan pribadi kan, dia akan bilang, "Oh, mereka enggak silaturahmi ke saya, ngapain saya silaturahmi padanya? Oh, dia enggak melakukan kebaikan sama saya, ngapain saya baik padanya?" Itu hitungan manusia. Tapi seorang mukmin lah, dia lakukan untuk Allah semata. Saudaranya itu baik atau jelek bukan urusan dia. Justru itu keutamaan silaturahim. Kamu sambung, kamu datangi, kamu hubungi orang yang memutus hubungannya denganmu. Itu yang Allah sebutkan dalam Quran, "Idfa' billati hiya ahsan." Balas dengan yang lebih baik. "Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dengan cara itu akan berubah yang semula musuh jahat kejam padamu, zalim, akan berubah menjadi orang terdekat kamu, baik dan melindungi kamu. "Wala yulaqaha illa alladzina sabaru wala yulaqaha illa dzu haddin adzim." Tetapi itu sabar tidak akan didapati kecuali bagi mereka yang betul-betul punya kesabaran besar, diberi taufik oleh Allah. "Dzu haddin adzim," dan punya bagian besar dalam perkara akhlak, punya bagian banyak dalam perkara sifat-sifat yang terpuji. Atau makna ayat seperti kata Imam Nawawi, "faka'annama," atau makna hadis, maaf, "tusifuhumul mal," maknanya dengan kebaikanmu yang kamu berikan pada mereka, kamu sambung silaturahimnya padahal dia memutus. Dengan itu kamu membuat mereka sedih dan gelisah. Dengan itu mereka terhinakan pada dirinya sendiri karena banyaknya jasa kamu kepadanya dan jeleknya balasan dia kepadamu. Al-Muhim, itu yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang tidak menjaga silaturahimnya. Ancaman yang besar demikian juga jelas menunjukkan kalau itu kabairud dzunub, dosa besar, termasuk yang sangat besar. Di dalam hadis riwayat lain ada beberapa tambahan yang Rasulullah sebutkan selain hadis ini, antara lain yang Rasulullah sebutkan dari hadis Abu Musa dari riwayat Ismail Al-Qadhi, Rasulullah katakan, la yadkhulul jannah mudminu khamrin wala musaddiqin bisihrin wala qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang pecandu minuman keras, orang yang mempercayai sihir, perdukunan, dan orang yang memutus silaturahimnya. Tidak akan dia masuk surga. Juga dalam hadis Abu Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di hadis Abu Dawud dan yang lain, Hakim, ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah percepat azabnya di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Tidak ada dosa yang mengalahkan, yang memutuskan silaturahmi dan baghyu, hasad, dengki dan memusuhi kaum mukminin yang mendapat kebaikan sementara dia tidak. Hasad. Artinya ancaman berat Rasul sebutkan, termasuk yang dengannya dipercepat azab, turun segera azab jika ada di masyarakat itu yang memutus silaturahimnya, yang tidak mau menjaganya di dalam perkara yang wajib baginya untuk dia jaga. Di hadis lain juga Rasulullah sebutkan dari Abu Hurairah di riwayat Tabrani, di hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, inna abwabas sama mughlaqatun duna qati'ir rahim. Pintu-pintu langit tertutup bagi orang yang memutus silaturahimnya. Pintu-pintu langit tertutup, tidak bisa ditembus dan dilalui oleh yang memutus silaturahimnya. juga di dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa, Rasulullah katakan, ar-rahmatu la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat itu tidaklah turun kepada suatu kaum yang di tengah mereka ada yang memutus silaturahimnya. Rahmat tidak akan Allah turunkan kepada orang yang di situ ada pemutus silaturahim. Kata Imam At-Tibi, maknanya jika memang kaum itu membantu pelaku pemutus silaturahmi ini, dibantu dengan hasutan, bisikan atau apa fasilitas yang lain, dia bantu agar banyak ilmu tidak dia dengarkan, dibantu oleh kaumnya untuk melancarkan aksinya memutus silaturahim, diprovokasi atau bagaimana, di nggak usah kamu kesana, nggak usah kamu datangi, nggak usah kamu ziarahi, nggak usah kamu bantu, maka mereka yang semacam ini yang masuk di dalam hadis tidak akan mendapat rahmat, tidak turun kepada mereka. Atau mereka yang tahu kalau salah seorang dari kaum ini ada yang memutus silaturahmi dan mereka tidak ada yang mengingkari, cenderung diam, membenarkan atau membiarkan, maka tidak akan diturunkan rahmat kepada mereka, ditahan oleh Allah rahmatnya. Baik diartikan rahmat itu sebagai hujan, tidak akan diturunkan, atau rahmat lebih umum lagi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupannya. Ini semua ancaman agar mereka tahu dan sadar syu'um taqatu', celakanya orang yang memutus hubungan silaturahimnya, sehingga setiap muslim berkewajiban untuk selalu membenahi dirinya, membenahi keluarganya, menjaga silaturahimnya, membiasakan diri dan keluarganya untuk mengamalkan sunnah ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam hadis ketiga Hafidh bawakan, wa anil Mughira ibni Syu'bah, dari Mughira bin Syu'bah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, Allah haramkan atas kalian durhaka kepada ibu, wa wa'dil banat, Allah haramkan atas kalian mengubur anak-anak wanita, wa man'an wahad, kalian mencegah, tidak memberi, tetapi kalian meminta apa yang tidak menjadi hak kalian. Wa kariha lakum qila wa qala, Allah benci untuk kalian qila wa qala, ketika kalian sibukkan diri dengan katanya dan katanya, mungkin dan mungkin, belum jelas. Wa kathratus su'al, dan Allah benci dari kalian banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis seperti yang lalu tentang ukubah, azab atau balasan bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. Allah perintah untuk menyambung, menjaga hubungannya, terutama pada orang tuanya. Ini malah durhaka, uquq. Uquq ini dari kata kerjanya aqqa ya'uqqu, uquq. Maknanya semula adalah memutus atau memenggal. Makanya kamu namakan penyembelihan untuk anak di hari ketujuh disebut aqiqah. Sama dari aqqah. Aqiqah karena diputus kambingnya yang disembelih, diputus kepalanya. Dari situ kemudian disebut aqiqah. Maka uquq adalah segala bentuk tindakan, segala bentuk ucapan, perbuatan, sikap, perkataan dan yang lain yang membuat sakit hatinya orang tua, jengkel dan terputus akibat itu hubungan kamu dengan mereka. Haram uquq ini, dan Rasul sebutkan uquqal ummahat, kedurhakaan kepada ibu. Insyaallah kelanjutan ini akan kita bahas pada sesi yang kedua. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.